Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yawmiddin amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita ada di bagian akhir dari hadis yang keempat yang dibawakan oleh beliau Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimallahu taala. Hadis dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Falladhi la ilaha ghairuhu anna hadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah." حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليها الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya salah seorang di antara kalian betul-betul dia mengamalkan amalan penduduk syurga, hingga kalau seandainya dia mati ketika itu, jarak antara dia dengan syurga hanya satu hasta saja. Akan tetapi takdir telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, berubah dirinya. Dia mengamalkan amalannya penduduk neraka dan dia masuk ke dalam neraka, waliyadzubillah. Demikian pula ada salah seorang dari kalian yang betul-betul mengamalkan amalannya penduduk neraka, hingga kalau dia mati ketika itu, jarak antara dia dengan neraka hanya satu hasta semata. Akan tetapi kemudian dia berubah dan dia mengamalkan amalannya penduduk syurga dan dia masuk ke dalamnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam potongan hadis yang terakhir ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan manusia dengan tahapan-tahapan yang sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala juga telah menentukan, mentakdirkan apa yang akan terjadi pada manusia, pada janin tersebut kelak suatu saat. Semua telah Allah Subhanahu wa taala tulis dalam Lauhil Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-22, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabraha." Apa saja yang terjadi, musibah apa saja yang terjadi di muka bumi ini, juga pada diri kalian, kecuali semua itu telah Allah tulis di dalam buku catatan amalan sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Dan sudah kita ambil pula hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah qaddara maqadir al-khalaiki qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardha bi 50 alf sanatin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdir-takdir seluruh makhluknya 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan juga bumi. Dalam hadis Ubadah bin Samit, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma khalaqallahu al-qalamu." Bisa kita baca, "Awwala ma khalaqallahu al-qalama." Nah, kalau kita baca dengan menasabkan, nah, "Awwala," maka dia mansub ala dzarfiyah. Awal kali pertama tatkala Allah menciptakan pena, maka Allah mengatakan kepada pena, "Tulislah apa yang akan terjadi sampai nanti pada hari kiamat seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala tulis. Nah, kalau kita baca dengan merafakkan, awwalu ma khalaqallahu al-qalamu, awwalu mubtada, al-qalamu sebagai khabarnya. Nah, tatkala Allah menciptakan pena, gitu. Tatkala awal Allah menciptakan pena, beda dengan pertama tadi. Kalau yang pertama tadi kan, awal yang Allah ciptakan itu adalah pena. Kalau sisi yang kedua, tatkala Allah menciptakan pena, maka Allah mengatakan kepada pena, tulislah kejadian apa yang terjadi hingga hari kiamat. Jama'ah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang keluarkan Imam Bukhari juga Imam Muslim, fa fi sahihaini. An Ali ibn Abi Talib an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala: "Ma min nafsin manfusatin illa wa qad kataba Allahu makanaha min al-jannati aw an-nar. Wa illa qad katabat syaqiyatan aw sa'idatan." Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidaklah satu jiwa itu bernafas kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menulis tempatnya nanti, apakah di surga ataukah di neraka. Dan juga tidaklah setiap jiwa yang bernapas itu kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menulis baginya juga kesengsaraan dia dan kebahagiaan dia. Faqala rajulun, ya Rasulullah, afala namkuthu ala kitabina wa nad'u al-amala. Dalam riwayat yang lain, afala nattaqilu ala kitabina wa nad'u al-amala. Maka salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa kita tidak bersandar saja dengan takdir yang telah Allah takdirkan untuk kita, catatan takdir yang telah Allah tetapkan untuk kita, dan kita tinggalkan amalan? Faqala i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Amma ahlu sa'adati fayuyassiruna li'amali ahli sa'adah. Wa ma ahlu syaqawati fa yuyassiruna li amali ahli syaqawah. Thumma qara'a fa amma man a'ta wattaqa ila nam akhir tayyib hadhihi al-ayah tayyib. Maka salah seorang dari sahabat tadi bertanya, ya Rasulullah, mengapa kita tidak bersandar saja dengan catatan takdir yang telah Allah tentukan untuk kita, dan kita tinggalkan beramal, berupaya, berikhtiar, berusaha? Maka kata Nabi SAW, beramallah, berbuatlah, berikhtiarlah, berusahalah, karena masing-masing itu akan diberikan kemudahan kemana dia diciptakan, tempat kembalinya tadi. Kemana? Apakah akan dikembalikan ke surga atau di neraka? Dan masing-masing kita yang berbicara, yang mendengarkan, semua kita tidak tahu di mana kita diciptakan atau di mana kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita berbangga dengan amalan kita. Sedikit pun jangan. Nah, teruslah kita ini mengoreksi diri kita, khawatir dengan keadaan kita, bagaimana nanti akhir kehidupan saya, bukan bagaimana nanti akhir kehidupan si Fulan, si Alan, tapi bagaimana nanti akhir kehidupan saya. Tayyib. Karena masing-masing orang itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemana dia akan diciptakan. Adapun orang-orang yang termasuk ahlus sa'adah, orang-orang yang akan mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan nanti di negeri akhirat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan, membuka jalan, ada saja jalan baginya untuk kemudian menempuh, beramal dengan amalannya penduduk surga. Walaupun dulu dari awalnya gak kenal agama, bahkan mungkin benci dengan agama, tiba-tiba ada saja jalan. Nah, entah melalui tetangganya, entah melalui istrinya, suaminya, anaknya, entah dengan dirinya sendiri, entah dengan orang lain yang tidak dia kenal, tiba-tiba ada saja jalan. Itu maknanya. Kemudian dia mengenal al-haq, bersabar di atasnya, dan meninggal dalam keadaan seperti itu. Nah, adapun min ahli syaqawah, orang-orang yang memang termasuk akan mendapatkan kesengsaraan dan kebinasaan, walaupun di awalnya dia banyak melakukan amalannya penduduk surga, tapi ada aja jalan kemudian dia berubah. Entah dengan mengikuti egoismenya yang ditinggikan gengsi, entah kemudian sakit hatinya yang diikuti hingga kemudian menjauh dari kebenaran, meninggalkan kebenaran, entah dengan ketersinggungan yang terus dia pelihara, dendam dan lain sebagainya, ada saja. Nah, kemudian dia berubah, melakukan amalannya penduduk neraka dan dia masuk di dalamnya. Karena sesungguhnya amalan itu ditentukan di penghujungnya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, amalan itu ditentukan di penghujungnya, akhirnya itu bagaimana? Nah, qala rahimallahu ta'ala, berkata Imam Ibn Rajab rahimallahu ta'ala, wa fi hadzal haditsi أن السعادة والشقاوة قد سبق الكتاب بهما. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya kebahagiaan dan kesengsaraan, catatan amalan itu telah mendahului dari keduanya, itu telah tertulis. وأن ذلك مقدر بحسب الأعمال, dan bahwasanya kebahagiaan kesengsaraan itu telah ditakdirkan sesuai dengan amalan-amalan yang dikerjakan hamba. Wa anna kullan muyassarun lima khuliqa lahu min al-a'mali allati hiya sababus sa'adati aw syaqawati. Dan masing-masing itu akan diberikan jalan kemana dia akan dikembalikan nanti, ke surga ataukah ke neraka, dari amalan-amalan yang itu merupakan sebab kebahagiaan dia dan kesengsaraan dia, akan dibukakan jalan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada saja. Tayyib. Entah terkadang dengan adanya fitnah syubuhat, asalnya ini masya Allah kelihatan di mata manusia itu istiqomah, rajin, tiba-tiba menuju akhir kehidupan dia berubah, entah dikarenakan fitnah syahwat, entah dikarenakan fitnah syubhat, hingga kemudian berubah. Kok ya ada aja jalannya. Dan sungguh ini harus menjadikan kita takut dan khawatir, jangan-jangan saya masuk di dalamnya. Nah, وفي صحيحين عن عمران بن حسين قال قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار. Dalam hadis yang keluarkan Imam Bukhari juga Imam Muslim, dari hadis Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala rajulun, seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah Allah itu mengetahui siapa yang akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka? Bahkan termasuk akidah ahli sunnati wal jamaah meyakini Allah mengetahui adad jumlah penduduk surga dan jumlah penduduk neraka. Nah, kata Ibran bin Husain, ya Rasulullah, apakah Allah mengetahui siapa penduduk surga itu nanti dan siapa penduduk neraka? Qala na'am. Nabi menjawab, iya, tentu saja. Qala falima ya'malul 'amilun? Kemudian laki-laki tadi pun meneruskan, kalau begitu apa manfaatnya orang yang melakukan sebuah amalan? Qal, maka Nabi SAW menjawab, kullun ya'malu lima khuliqa lahu au lima yassara lahu. Masing-masing itu akan beramal dengan amalan kemana nanti dia akan dikembalikan. Taib, masing-masing nanti akan beramal dengan itu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam Sahih Bukhari, An Sahal ibn Sa'ad anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu ditentukan di penghujungnya, di akhirnya. Oleh karenanya sekali lagi, jangan pernah saat ini kita merasa ujub, bangga dengan amalan kita, karena ujung dan akhirnya itu kita gak tahu. Yang semestinya kita harus pupuk rasa khawatir, rasa takut, jangan-jangan di ujung hidup saya, nasallahu taufik wassalamah, termasuk dari penghuni neraka waliyadzubillah. Oleh karenanya seorang yang berakal, dia akan banyak, matanya itu akan banyak melihat kepada dirinya, khawatir dengan keadaan dirinya, bagaimana ujung kehidupan saya nanti, bagaimana ujung dari amalan saya, karena itu yang akan menentukan. Demikian juga dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang dikeluarkan Imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu betul-betul ditentukan di ujungnya, di akhirnya. وفيه ايضا عن معاويه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بخواتيمها كالوعاء اذا طاب اعلاه طاب اسفله واذا خبث اعلاه خبث اسفله. Demikian juga hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya amalan itu ditentukan di ujungnya, di pengakhirnya, seperti bejana, tempat untuk menyimpan air. Kalau air itu atasnya bersih, bawahnya bersih. Nah, tapi kalau atasnya kotor, dia akan turun, bawahnya kotor. Taib, ujungnya yang menentukannya. Wa fi sahih Muslimin an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ar-rajula la ya'malu az-zamana at-tawila bi'amali ahli al-jannah thumma yukhtamu lahu 'amaluhu bi'amali ahli an-nar. وأن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة. Dalam hadis yang keluar kalimah Muslim rahimahullahu taala dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya ada seseorang la ya'malu az-zamana tawila, dia mengamalkan amalan penduduk surga di waktu yang sangat panjang. 10 tahun, 20 tahun dari kecil bahkan mungkin. Yang dia amalkan adalah amalannya penduduk surga. Salat, puasa, zakat, haji, umrah, ta'awun alal birri wa taqwa, mengaji, baca Al-Quran, terus. Az-zaman at-tawil, panjang. Thumma yukhtamu lahu amaluhu bi'amali ahli nar. Kemudian amalannya itu ditutup dengan amalannya penduduk neraka, waliyadu billah. Sombong, kibar, penduduk neraka. Hasad, dusta. Ujung amalannya ditutup dengan amalannya penduduk neraka. Wa ana rajula la ya'malu az-zamana tawila bi'amali ahli an-nar thumma yuhtamu lahu 'amaluhu bi'amali ahli al-jannah. Kemudian juga ada seseorang yang dia betul-betul la ya'malu, pakai lam taukid loh ini, betul-betul dia mengamalkan amalan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Apa yang dia amalkan? Amalannya penduduk neraka. Judi, mabuk, sudahlah penduduk neraka. Bohong ini itu. Tetapi kemudian amalan itu ditutup baginya dengan amalannya penduduk surga. Dan kita tidak tahu. Masing-masing kita tidak tahu. Yang kita sudah beramal sekian tahun ini, apakah di ujungnya itu kita tutup dengan amalannya penduduk surga ataukah penduduk neraka? Maka seorang yang mukmin, dia akan memperbesar rasa takut dia pada dirinya, keselamatan dia. Seorang yang munafik, dia akan merasa aman dengan dirinya, orang lain yang tidak aman. Sehingga tidak pernah mengoreksi kepada dirinya, yang dikoreksi orang lain, karena orang lain gak aman, saya ini aman. Nah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, menjadikan kita betul-betul khawatir keadaan diri kita. Wa kharaja al-imamu Ahmad min hadithi Anasin ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qal la alaikum wa la tu'jibu bi ahadin hatta tanzuru bima yukhtamu lahu. فَإِنَّ الْعَامِلَ يَعْمَلُ زَمَانًا مِنْ عُمْرِهِ. أَوْ بُرْهَةً مِنْ دَهْرِهِ بِعَمَلٍ صَالِحٍ لَوْ مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ثُمَّ يَتَحَوَّلُ فَيَعْمَلُ عَمَلًا سَيِّئًا وَأَنَّ الْعَبْدَ la ya'malu al-burhata min dahrihi bi'amali sayyi'in bi'amalin sayyi'in law mata 'alayhi dakhala an-nar thumma yatahawwalu fa ya'malu 'amalan salihan. Subhanallah. Al-Imam Ahmad mengeluarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la alaikum alla tu'jibu bi ahadin. Jangan pernah kalian itu merasa heran, ujub, merasa ujub, merasa heran begitu dengan amalannya seseorang. Jangan pernah. Siapapun dia. Hatta tanduru bima yukhtamu lahu, hingga kemudian kalian melihat bagaimana ujung dari amalannya tadi. Kalau sama-sama masih hidup, jangan kemudian kita merasa kita ini kecil, dia sepertinya besar, ngapain. Nah, kalau seperti itu kepada orang lain, juga kepada diri kita sendiri. Nah, jangan pernah kita merasa bangga dengan apa yang kita amalkan. Karena kita gak tahu ujung dari amalan itu, ujung dari umur kita. fa innal amila, kata beliau. Karena ada orang yang beramal, ya'malu zamanan min umrihi aw burhatan min dahrihi, dia beramal dengan sebuah amalan yang sangat panjang, umurnya dia habiskan untuk melakukan amalan itu. Aw burhatan min dahri bi amalin salihin, umur dia habiskan, waktu dia habiskan untuk melakukan amalan saleh, yang kalau seandainya dia meninggal ketika itu, dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekian waktu panjang, waktu yang panjang dia amalkan dengan amalan saleh, kalau seandainya dia meninggal, maka dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Rajin ta'lim, talabul ilmi, belajar, ta'awun alal birri wa taqwa, ini kan jihad. Kalau seandainya terjadi sesuatu di dalam itu, maka dia insya Allah akan masuk surga, karena terhitung meninggal dalam keadaan jihad fisabilillah, mengangkat kebodohan terkait dengan ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengajarkan kebaikan, menasehati, nah, ثم يتحول, tetapi kemudian dia berubah dengan sebab yang tadi kita sebutkan diantaranya. Nah, itu tadi Allah akan bukakan jalan kemana dia akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari awal sudah beramal dengan amalan saleh ini itu, kemudian yatahawwal, kemudian dia menjadi berubah dengan sebab apa? Banyak. Nah, sebab dunia misalnya, sebab wanita, sebab popularitas, keterkenalan, sebab-sebab dunia. Nah, hingga kemudian berubah. Faya'malu amalan sayyian, kemudian dia melakukan amalan yang jelek dan meninggal di atas amalan yang jelek tersebut. Pun demikian ada seorang hamba yang dia habiskan umurnya, waktunya melakukan amalan-amalan yang jelek, kalau seandainya dia meninggal ketika itu akan mengantarkannya ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Summa yatahawwalu, kemudian dia berubah. Dengan sebab apa? Banyak. Tadi kita sebutkan di antaranya tadi. Nah, sebab ini, kemudian tiba-tiba dia mengenal kebenaran. Dengan sebab kecelakaan misalnya, kemudian dia jadi tersadarkan. Dengan sebab ini, sebab itu, banyaklah. Taib. Yang memang Allah bukakan jalan untuk kemudian dia berubah ke arah yang baik. Faya'malu amalan salihan, kemudian dia melakukan amalan-amalan yang saleh dan masuk ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Wa kharaja aidan min hadits Aisyah 'ani Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Dan Imam Ahmad juga mengeluarkan hadits dalam musnadnya dari hadits Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innar rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannah wa huwa maktubun fil kitabi min ahli an-nar. Fa idza kana qabla mautihi tahawwala fa'amila bi'amali ahli an-nar fa mata wa dakhala an-nar." Nasallallahu taufik wa salama. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seseorang dia betul-betul melakukan amalan penduduk surga dan amalan-amalan dia itu semua telah tercatat di dalam buku catatan, dan dia tercatat di dalam buku catatan takdir, dia termasuk penduduk neraka. Walaupun sebelumnya dia melakukan amalan kebaikan terus, tetapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia termasuk penduduk neraka. maka sebelum meninggalnya tahawwala, dia akan berubah. Sebelum meninggal dia akan berubah. Setahun sebelum meninggal, satu jam sebelum meninggal, dua hari sebelum meninggal, pokoknya sebelum meninggal dia akan berubah. Fa'amila bi'amali ahli nar, maka dia akan mengamalkan amalannya penduduk neraka. Famata, kemudian dia meninggal dalam keadaan dia melakukan amalannya penduduk neraka. Pada khalan nar, dan dia akan masuk ke dalam neraka. Ini semakin memperjelas makna dari hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Maksudnya demikian. Tayyib. Wa ana ar-rajula la ya'malu bi'amali ahli an-nar wa innahu lamaktubun fil kitabi min ahli al-jannah fa idza kana qabla mautihi tahawwala bi'amalihi fa 'amila bi'amali ahli al-jannah fa mata fa dakhalaha. Demikian juga ada seseorang yang dia betul-betul melakukan amalannya penduduk neraka, dan sesungguhnya takdir dia itu ditulis di dalam catatan amalan, dia termasuk dari penduduk surga. Maka apabila dia akan meninggal, akan berubah. Dia akan berubah, yaitu dengan jalan yang tadi kita sebutkan. Banyak. Tayyib. Misalnya, ngurus SIM, nunggu teman duduknya, ngobrol, tiba-tiba terpengaruh. Ya ta'asa. Sudahlah Pak, sudah sepuh. Apa sih yang mau kita kejar misalnya? Dari obrolan biasa sebenarnya. Apa yang mau kita kejar? Nah, sudah sepuh, sudah berumur. Nah. Toh kalau kita makan juga, paling-paling kita makan segitu juga udah kenyang. Nah, misalnya. Tidak kita berpikir kemudian untuk mencari bekal. Tatkala kita nanti menghadapi kematian dan peristiwa-peristiwa setelah kematian di alam kubur, di padang mahsyar, menyeberangi jembatan di atas neraka jahanam misalnya, ya ta'asar mungkin pulang berpikir, bertukar nomor telepon, menghubungi, ngajinya di mana mas, misalnya. Tiba-tiba jalan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan itu tadi. Taib. Fasanu yassiruhu lil yusra. Taib. Fatahawwala, tahawwala bi'amalihi. Dia akan berubah dengan amalannya. Maka dia akan mengamalkan dengan amalannya penduduk surga. Dan kemudian dia meninggal dan masuk ke dalam surga. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau rahimallahu taala mengatakan fabil jumlah fal khawatimu mirathu sawabik. Maka kesimpulannya, akhir dan ujung dari amalan-amalan seorang hamba, mirasu sawabiki, itu adalah warisan dari apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tentukan. Fakulu dhalika sabakahu fil kitabi sabik. Fil kitabi sabik. Dan semuanya itu telah didahului, akan mendahului pada catatan amalan yang terdahulu, yaitu amalan takdir yang Allah simpan di dalam Lauhil Mahfuz. Taib. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. وبكى بعض الصحابة عند موته وسئل عن ذلك faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah ta'ala qabida khalqahu qabdataini faqala haula'i fil jannah wa haula'i fil nar wa la adri fi ayyi qabdataini kuntu. Sebagian sahabat dahulu menangis apabila akan meninggal dan ditanyakan kenapa dia menangis, maka dia menjawab, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menggenggam makhluknya dengan dua genggaman. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, haula'i fil jannah, mereka ini dalam satu genggaman di syurga, dan mereka ini pada genggaman yang kedua di neraka. Dan aku tidak tahu di mana genggamanku dari di mana aku berada di antara kedua genggaman tadi. Maka beliau menangis, para sahabat ini. Faqala ba'du salaf, ma abka al-uyun, ma abkaha al-kitab sabik. Tidak ada yang bisa membuat mata ini menangis sebagaimana menangisnya apabila itu berbeda dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan, keinginan dia. Pengennya masuk surga, tapi kemudian Allah takdirkan neraka, misalnya. Maka banyak kisah-kisah. Nah, kalau kita baca semua, waktu yang tidak cukup. Kisah-kisah bagaimana para generasi terdahulu kita yang saleh menangisi dirinya, mengoreksi dirinya, khawatir akan keselamatan dirinya, dan tidak sibuk untuk mengurusi aib orang lain, uyub orang lain, tapi diri kita urusi. Perbanyak istighfar, perbanyak taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, perbanyak menangis kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, aynani la tamassuhuma an-nar. Ada dua jenis mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah aynun. Yang pertama adalah mata tahrusu fi sabilillah, mata yang berjaga-jaga di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah ainun bakat li khasyatillah, yang kedua adalah mata yang menangis dikarenakan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menangis dan khawatir. Menangis bukan dagangannya bangkrut, uangnya habis, istri yang dia cintai meninggal, anak-anaknya gak ada yang mau dekat dengan dirinya. Bukan, bukan dengan perkara dunia. Pertaniannya gagal panen misalnya. Nah, cita-citanya kandas. Ya kan begitu. Sampai nangis gitu. Cita-citanya kandas. Bukan. Tetapi menangis dikarenakan khawatir, takut akan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, takut akan azab Allah subhanahu wa ta'ala, takut akan dosa-dosa dia. Maka bersyukurlah bagi orang-orang yang lembut hatinya, yang mudah matanya menangis. Maka berintrospeksilah, kalau kita enggak pernah menangis terhadap keadaan kita seumur hidup kita ini, sudah umur sekian ini, kok saya enggak pernah menangis, belum pernah menangis, menangisi diri kita, keselamatan kita. Introspeksilah, jangan-jangan hati kita sudah lebih keras daripada batu. Nah, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menangisi keselamatan kita nanti di negeri akhirat. Lah, yang ditangisi Nabi tidak pernah menangis untuk dirinya sendiri. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan di malam hari ini, sekaligus akhir dari pembahasan hadis yang keempat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.